Jika teringat tentang dikau, jauh di mata dekat di hati. Sempat terpikir ku kembali, walau beda akan ku jalani. Tak ada dia. Berwakil supaya tidak tambah.